الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث موصولا بذكر الدروس والفوائد المستفادة من سورة الفاتحة. وأشرت إلى أن دروس الفاتحة كثيرة ومتنوعة، مما يدل على عظم مكانة وبركة هذه السورة العظيمة وعظم مضامينها ومحتوياتها. فمن الدروس المستفادة من هذه السورة أنها اشتملت على شرطي قبول العبادة. فالعبادة أيا كانت لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين، فإن وجد قبلت، وإن انتفي أو انتفى أحدهما ردت، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا يقبلها الله تعالى من العامل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت، وإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت ولم تقبل. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر جل وعلا الشرطين، قال تعالى: فليعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين للأمة العمل الصالح، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وذكر الشرط الثاني في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا فيه الإخلاص، وأن يتبرى من الشرك وأن يتخلص منه، بأن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، سواء في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل هنا، لم يقل جل وعلا: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إذ العبرة بالحسن، والعمل لا يكون حسنا إلا بهذين الشرطين. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau serta keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita kali ini masih melanjutkan pembahasan kemarin tentang jurus atau pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang diambil dari surat Al-Fatihah. Syekh kemarin telah mengisyaratkan bahwasanya faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah sangatlah banyak. banyak dan beragam. Yang ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Fatihah yang memiliki tempat yang tinggi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, faedah-faedah dan pelajaran yang diambil sangatlah banyak dan beragam. Di antara faedah yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah yang sangat agung ini, bahwasanya surat ini menjelaskan dua syarat diterimanya amal ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sebuah ibadah, bagaimanapun tinggi ibadah tersebut, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setelah memenuhi dua persyaratan. Jika terdapat dua persyaratan tersebut atau telah terpenuhi dua persyaratan tersebut, maka ibadah tadi akan diterima. Namun jika dua persyaratan tadi tidak ada, tidak terpenuhi, atau salah satu dari persyaratan tadi tidak terpenuhi, maka ibadah tadi akan tertolak. Kedua persyaratan tersebut adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mutaba'ah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang pun yang mengamalkan ibadah tersebut kecuali jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cocok pas dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengerjakannya dengan ikhlas, kemudian dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kubilat, akan diterima ibadah tersebut. Akan tapi jika ternyata dia mengerjakannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak ibadah tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku diberi wahyu, ya, bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah dalam ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, dalam surat Al-Kahfi ini, menyebutkan dua persyaratan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaknya barang siapa yang bertemu dengan Allah, maka lakukanlah amalan yang saleh. Dan amal yang dikatakan amal yang saleh yaitu amal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena nabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamlah dia yang telah menjelaskan apa itu amal saleh kepada umat ini. Sebagaimana Allah menjelaskan keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sungguhnya engkau Muhammad, benar-benar engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada umatnya apa itu amal saleh, apa itu jalan yang lurus. Telah dijelaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segamblang-gamblangnya. Apa itu jalan lurus? Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syarat pertama dalam surat Al-Kahfi, yaitu ikhlas, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat yang kedua, yaitu sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil syarikat apapun tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah peringatan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan menjadikan ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu kesyirikan? Kesyirikan itu engkau menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu penyamaan selain Allah, penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan makhluk. Ini merupakan kesyirikan. Apakah penyamaan tersebut dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya ibadah? Ibadah itu adalah murni hak Allah, kekhususan Allah. Ternyata ada orang beribadah kepada Allah, berarti dia berbuat kesyirikan. Atau rububiyah, kesyirikan dalam rububiyah. Ya, misalnya merupakan kekhususan Allah adalah menciptakan. Ada orang mengatakan ada makhluk, ada wali yang bisa menciptakan, itu syirik dalam rububiyah ataupun dalam asma wa sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua persyaratan ini ya merupakan syarat diterimanya amalan soleh. Dan amalan soleh apapun, sebesar apapun dan agung apapun amal soleh tersebut, jika tidak memenuhi dua persyaratan ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Buat apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, manakah di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan "Liyabluwakum ayyukum aktsaru amala." Allah tidak mengatakan Allah menghidupkan kalian dan mematikan kalian untuk melihat mana di antara kalian yang paling banyak amalannya. Allah tidak melihat yang paling banyak, tetapi Allah mengatakan yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya. Karena yang menjadi patokan adalah kebagusan amalan tersebut. Dan amal sesuatu amalan tidak dikatakan bagus, tidak akan dikatakan baik kecuali telah memenuhi dua persyaratan tadi, yaitu ikhlas dan mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata tatkala berkata tentang ayat ini ya, tentang ahsanu amala, amal yang paling terbaik, kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas, yang paling murni untuk Allah, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Maka dikatakan kepada Fudail, ditanyakan kepada Fudail, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu?" Wahai Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, apa yang paling ikhlas dan apa yang paling benar amal tersebut? Kata Fudail bin Iyad, "Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sungguhnya suatu amal ibadah, jika dikerjakan ikhlas karena Allah, akan tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak diterima. "Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Demikian juga jika ada suatu amal sudah pas dengan sunnah Nabi, persis sama dengan sunnah Nabi dikerjakan, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yakuna khalisan sawaban." Sampai amal itu hanya bisa diterima kalau dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wal khalis ma kana lillah." Dan amalan yang ikhlas itu yang hanya diserahkan untuk Allah, murni untuk Allah, ditujukan untuk Allah. "Was-shawab ma kana ala sunnah." Dan amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dua persyaratan yang sangat agung untuk diterimanya amalan saleh. Wahadani syartan العظيمان لقبول العمل قد اشتملت عليهما هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. أما شرط الإخلاص ففي قول الله تعالى إياك نعبد، وهنا قدم المعمول، أصل الجملة نعبدك يا الله، قال إياك نعبد، وتقديمه دليل على الحصر، فمعنى إياك نعبد أي نخصك وحدك بالطاعة، لا نصرف شيئا من العبادة لأحد غيرك. معنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فقوله إياك نعبد تفيد الإخلاص، تفيد الإخلاص أن العبادة خالصة صافية ناقية لله عز وجل. والخالص معناه في اللغة الصافي النقي. وإذا أراد المسلم أن يعرف معنى الإخلاص في اللغة ومعنى الخالص في لغة العرب، فليقرأ قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. معنى خالصا أي صافيا نقيا. واللبن يخرج من ضرع بهيمة الأنعام من بين فرث ودم، حتى إنه يقال يخرج حين حلبه من بين الفرث والدم، ولكنه يخرج خالصا لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، تبارك الله أحسن الخالقين. والإخلاص في العبادة أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. ولهذا يجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من الشرك، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك، وأن يحافظ على هذه الدعوة النبوية العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kedua syarat yang sangat agung ini, itu ikhlas dan mutaba'ah, mencontohi Nabi SAW, ternyata juga terkandung dalam surat Al-Fatihah. Adapun syarat yang pertama itu ikhlas, maka ditunjukkan dalam firman Allah SWT, Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepada engkau lah kami beribadah. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, ini asalnya bahasa Iyyaka na'bud dalam bahasa Arab, asalnya na'buduka ya Allah, kepada engkau lah kami beribadah ya Allah. Asalnya demikian. Artinya predikat dulu baru kemudian objek. Ya. Predikat kami beribadah, objeknya engkau. Beribadah kepada engkau ya Allah. Ya, kalau kita lihat susunan kalimatnya, predikat baru kemudian objek. Namun dalam ayat ini objek didahulukan. Ya. Objek didahulukan. Sehingga kepada engkau kami beribadah. Tatkala objek didahulukan baru kemudian predikat, maka dalam bahasa Arab memberikan faedah al-hasr, yaitu pembatasan, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya hanyalah, memberikan faedah hanyalah. Asalnya bahasa Arabnya asalnya na'buduka ya Allah, kami beribadah kepada engkau ya Allah, dengan mendahulukan predikat baru kemudian objek. Tatkala objek didahulukan, ya, jadi artinya hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Maka ini menunjukkan keikhlasan, yaitu kita tidak beribadah kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ketaatan pun yang kita serahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas, ya, kalau kita melihat dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang safi, naqi, yaitu murni. Murni 100% murni, itu namanya ikhlas. Kalau kita ingin paham makna murni, ya, apa itu murni, maka cobalah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan makna ikhlas, makna murni. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. "Nusqikum mimma fi butunihi." Kami memberikan minum kepada kalian susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala, labanan khalisan, susu yang murni, yang keluar di antara mimbaini farsin wadamin, yang keluar di antara darah dan tai, sa'iban lisyaribin, yang susu yang murni tadi mudah untuk diminum oleh orang-orang yang minumnya. Jadi apa maksudnya susu yang murni? Susu yang bersih, bersih. Dan kalau kita perhatikan, ya, al-laban yaitu susu yang keluar, ya, tatkala diperah dari hewan, ya, maka kita dapati susu tersebut putih, bersih, murni, tidak ada satu tetes darah sama sekali, ya. Kemudian tidak ada pun satu titik tai sama sekali, tidak ada tercampur sama sekali, satu tetes darah pun tidak ada, satu titik tai pun tidak ada, murni sama sekali, bersih, karena Allah subhanahu susu tersebut murni bersih. Demikianlah gambaran ikhlas, ya. Seorang yang ikhlas, yaitu ibadahnya murni semata-mata 100% buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1% pun dia serahkan kepada manusia. 100% murni buat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa yang beribadah kepada Allah kemudian menyerahkan kepada selain Allah berapa persen, 1%, 2%, maka Allah tidak akan terima, karena Allah tidak butuh dengan syarikat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa, ya, yang beribadah mengamalkan suatu amalan pun kemudian dia mengambil syarikat selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah zat yang tidak butuh dengan syarikat, tidak butuh untuk disyarikatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti akan bahayanya tercampurnya amalan kita meskipun dengan tetes kotoran, dengan setitik noda yang terdapat dalam niat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan suatu perkara yang lebih aku takutkan, khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah masihid dajjal. Ya, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, apa itu yang kau khawatirkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Ya, syirik yang menimpa seorang dalam keadaan samar yang tidak nampak, tidak nampak tiba-tiba dia sudah terkena kesyirikan tersebut. Apa kata Nabi mencontohkan? Ayyakumar rajulu yusalli wa yuzayyina salatahu lima yara min nadhri rajulin. Kata Nabi SAW, ada seorang yang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia indah-indahkan salatnya. Dia bagus-baguskan salatnya, dia hiasi salatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada orang lain sedang memperhatikan salatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan akan bahaya tercampurnya niat yang ikhlas dengan kotoran yang akhirnya bisa menghancurkan amalan kita. Apa kata Nabi SAW? Ayuhan nas ittaqu hadha syirk. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ya, takutlah kalian terhadap kesyirikan ini. Takutlah kalian terhadap syirik. Fa innaha akhfa min dabibin naml. Ya, sungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada rayapan semut. Lebih samar daripada rayapan semut. Qulu, maka katakanlah, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu Rasulullah mengajarkan doa agar kita bisa terhindar dari namanya kesyirikan yang samar ini. Itu doanya, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat syirik dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, yang terkadang samar menimpa kita tanpa kita sadari. Oleh karenanya wajib bagi setiap hamba untuk berhati-hati, dan sangat berhati-hati daripada terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dan hendaknya dia berta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan, sehingga amalannya yang dia kerjakan selama ini akhirnya sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seorang hamba berusaha menghafalkan doa ini, doa yang tadi diajarkan Nabi, yang penuh barokah, agar terhindar dari kesyirikan. Saya ulangi doanya. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. والشرط الثاني ورد في هذه السورة وهو شرط المتابعة في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. ولا مجال أن نجتهد وأن نقول هذا أفضل أو هذا أحسن، إنما حسبك السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فليس ثمة هدي أكمل من هديه، ولا نهج أحسن من نهجه، ولا طريق أحسن من طريقه. فالسورة اشتملت على تحقيق هذين الشرطين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وهما مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, adapun syarat kedua yaitu mutaba'atul Rasul, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan, maka itu ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, artinya ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukanlah jalan-jalan yang orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan-jalan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima satu amalan kecuali jika amal tersebut berada di atas jalan yang lurus, ya. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, ya. Yang sesat yang mereka beribadah tanpa ada ilmu, ya. Tetapi yang diterima oleh Allah adalah jalan amalan yang berada di atas jalan yang lurus. Yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menempuh jalan yang lurus tersebut. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, amal apapun, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka dia akan tertolak, yaitu dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mardud. Amal yang dikerjakan dikembalikan oleh Allah kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam segala amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencontohi Nabi dalam segala amalan. Contohnya amalan yang sangat agung, salat. Amalan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita salat sebagaimana beliau salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian juga ibadah yang lain yang agung seperti haji. Ibadah yang sangat agung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dariku, ya. Bukan dari yang lain, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan untuk kita berijtihad dalam amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian kita melakukan satu amalan yang baru, kita katakan ini lebih bagus, ini lebih indah, ini lebih cocok di zaman ini lebih baik. Tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk kita mengadakan satu amalan yang baru. Kalau sudah ada jelas sunnah Nabi, maka kita cukup dengan sunnah Nabi. Ya. Cukup bagi kita sunnah Nabi SAW, cukup bagi kita petunjuk Nabi SAW. Sungguhnya Nabi SAW tatkala berkhutbah di hadapan manusia, tatkala hari Jumat, apa kata Nabi SAW? "Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal huda, huda Muhammadin SAW." Kata Nabi SAW, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada suatu petunjuk pun yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada manhaj, tidak ada jalan yang lebih indah daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling indah, yang paling benar adalah petunjuk dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya surat Al-Fatihah, ya, mengandung pelajaran yang sangat indah, yang sangat kita perlukan agar kita bisa mewujudkan dua syarat ini dalam tatkala kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. والناس في هذا الباب باب الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع في أعمالهم بين الإخلاص والمتابعة، فهم مجتهدون في أعمالهم وقرباتهم أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن تكون أيضا في الوقت نفسه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة. وهؤلاء وحدهم هم الذين يقبل الله سبحانه وتعالى عملهم. القسم الثاني من الناس من يخلص في أعماله وتصدر منه أعماله لا يبتغي بها إلا الله، لا يريد بها رياء ولا يريد بها سمعة ولا يريد بها أي غرض آخر، بل يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أعماله لا تكون موافقة للسنة، لا تكون موافقة للسنة، بل يعبد الله بالبدع والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وهذا عمله مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القسم الثالث من عنده متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي كما جاء في السنة، يقوم بالأعمال كما جاءت في السنة، لكن لا يخلص لله، وإنما يصنع ذلك مثلا مراءة أو لأي غرض آخر لا يبتغي بها وجه الله، تكون الأعمال من حيث الصورة موافقة للسنة ولكن من حيث النية ليست لله سبحانه وتعالى، فهذا العمل لا يقبله الله. وقد مر معنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والقسم الرابع من الناس من أعمالهم ليس فيها إخلاص وليس فيها متابعة، ليس فيها إخلاص وليس فيها متابعة. وهؤلاء الأقسام الثلاثة: من عنده إخلاص بلا متابعة، أو متابعة بلا إخلاص، أو ليس عنده إخلاص ولا متابعة، جميع هؤلاء أعمالهم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يقبله الله من العمل ما كان لله خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه في هذه الحياة على تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. Para pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua persyaratan ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjantahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan konsekuensi dari syahadatain, ya. Konsekuensi dari syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah konsekuensinya kita tatkala beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang untuk disembah kecuali Allah, oleh karenanya ikhlas karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengatakan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya kita harus menjuntai Nabi karena dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikin ibadah sendiri tidak perlu mencontohi utusan Allah karena kita bisa membuat ibadah sendiri. Oleh karenanya ikhlas dan mutaba'ah merupakan konsekuensi dari syahadatain. Syekh kemudian menjelaskan bahwasanya kondisi manusia dalam masalah ini yang berkaitan dengan ikhlas dan mutaba'ah ada empat model. Ada empat model manusia. Yang pertama yaitu golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun menggabungkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah agar ibadah mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersungguh-sungguh agar ibadah mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan yang dimuliakan oleh Allah, dan amalan-amalan mereka dan kurbatuhum dan taqarrub yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Kelompok yang kedua atau model manusia yang kedua yaitu orang yang beribadah kepada Allah ikhlas dalam amalan-amalannya, ya. Sama sekali tatkala dia beramal tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin riya, tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin disebut-sebut oleh orang lain. Niatnya murni, tidak ada tujuan duniawi sama sekali tatkala beramal. Niatnya bertakarrub hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa amalan orang ini. Hanya saja ternyata amalan yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia beribadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sunnah Nabi, tetapi dengan bid'ah, ibadah yang diada-adakan atau dengan hawa nafsunya, ya. Dia kalau pakai sunnah Nabi kayaknya tidak cocok, makanya dia pakai ibadah yang model dia sendiri atau model yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dengan bid'ah atau dengan hawa nafsunya yang tidak pernah ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan, sama sekali tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti ini meskipun ikhlas karena Allah, maka dia mardud, maka dia tertolak, dikembalikan pada pelakunya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Rasulullah sallam telah kita jelaskan, Rasulullah sallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan amalan apapun, laisa alaihi amruna, tidak ada contoh dari kami, fahuwa rad, maka dia akan tertolak. Ini model yang kedua. Adapun model yang ketiga yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi persis seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat sebagaimana salatnya Nabi, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tentang salatnya Nabi. Dia berhaji sebagaimana hajinya Nabi SAW. Hanya saja ternyata dia mengerjakannya, ternyata niatnya tidak beres. Dia beribadah, dia sholat meskipun sesuai dengan sunnah Nabi. Akan tapi karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, atau karena ada kepentingan duniawi, ya, maka niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuk amalannya sangatlah indah dan sangatlah baik. Kenapa? Sesuai dengan sunnah, orang melihatnya luar biasa amalannya. Ternyata niatnya niat yang buruk, niat yang busuk. Dan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan kemudian mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia bersama syarikatnya. Kemudian ini yang modal ketiga. Adapun modal yang terakhir, modal yang keempat, ini modal yang paling buruk, yaitu seorang yang beramal ya tidak ada ikhlasnya dan tidak ada mutabaah. Amalannya bid'ah dan di atas hawa nafsu, dan ternyata juga dikerjakan karena riya atau ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, ingin disebut-sebut oleh orang lain. Ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menjelaskan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma model yang pertama. Model yang pertama yang menggabungkan antara ikhlas dan mutabaah, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun model kedua, model ketiga dan model keempat, seluruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ikhlas namun amalannya di atas bid'ah, atau yang amalannya sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas, atau amalannya tidak ikhlas dan di atas bid'ah, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita setiap muslim untuk berusaha tatkala beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا نعلم أيها الإخوة الكرام أن هذه السورة تربي المسلم تربية عظيمة جدا على مراعاة هذين الأمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم كلما قرأ إياك نعبد مكن هذا الإخلاص من قلبه إذا قرأها فاهما المعنى، عالما بالدلالة، متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يمكن للإخلاص في قلبه، لأن هذا مثل الميثاق والعهد الذي يكون بين العبد وبين الله. ففي اليوم والليلة مرات كثيرة يقول مسلم إياك نعبد، يخاطب الله إياك نعبد، أي أخصك يا الله بالعبادة وأفردك بالعبادة، لا أعبد غيره. وهذا العهد والميثاق الذي يكون بين المسلم وبين الله والمتكرر يوميا في اليوم الليلة مرات كثيرة يؤكد في قلب المسلم الصادق صدق الالتجاء إلى الله وصدق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. ولهذا من يقرأ إياك نعبد حقا بتدبر لها لا يمكن أن يتجه إلى غير الله بالسؤال أو الذبح أو النذر أو غير ذلك من العبادة. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك تربي هذه السورة على الاتباع والبعد عن البدع والأهواء والأمور التي لم يكن عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم كلما يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا يا الله لنلزم الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حدثت المسلم نفسه أن يفعل بدعة من البدع أو يرتكب أمرا محدثا لا دليل عليه في السنة، يعاتب نفسه ويلومها ويقول كيف أرتكب هذه البدع وأنا كل يوم أسأل الله ربي أن يهديني الصراط المستقيم وهو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يصح أن يطلب لنفسه الصراط المستقيم ويسأل الله أن يهديه لهذا الصراط ثم يذهب يبحث عن بدع يرتكبها أو محدثات يفعلها. Dengan demikian para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita paham bahwasanya surat Al-Fatihah mentarbiyah seorang muslim ya, mendidik seorang muslim agar senantiasa memperhatikan dua persyaratan ini, yaitu ikhlas dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala amalan. Seorang muslim setiap kali dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau lah kami beribadah," maka sungguhnya dia memasukkan ikhlas dalam hatinya. Jika dia membacanya sambil bertadabur, berusaha memahami, merenungkan dan menghayati maknanya, maka sungguhnya dia telah memasukkan ikhlas dalam dirinya. Dia seakan-akan memberi misak perjanjian kepada Allah. Ya, seakan-akan tatkala dia mengatakan "Iyyaka na'budu, ya Allah aku berjanji kepada Engkau ya Allah bahwasanya aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau." Bayangkan, setiap sehari semalam berulang-ulang dia mengatakan firman, dia membaca firman Allah ini, "Iyyaka na'budu." Mengingatkan dirinya akan bahayanya riya, akan bahayanya sum'ah, mengingatkan dirinya akan pentingnya ikhlas, sehingga senantiasa dia berikrar, memasang ahad, memasang perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku beribadah." Ya. Kenapa? Seakan-akan dia sedang berbicara kepada Allah, dan memang kenyataannya dia sedang berbicara kepada Allah. Tapi kalau membaca "Iyyaka na'budu." Oleh karenanya, seorang yang membaca ayat ini maka akan memasukkan ikhlas dalam hatinya. Kemudian saya juga menjelaskan, barang siapa yang baca firman Allah ini, "Iyyaka na'budu," dengan benar-benar bacaan, dengan penuh penghayatan, maka dia akan terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Dia tidak akan bertawajuh kecuali kepada Allah. Tidak akan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan kesyirikan, tidak akan beribadah kepada selain Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu." Ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya sungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah penguasa alam semesta ini. La syarika lah, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan demikian aku diperintahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengumumkan hal ini. Bahwasanya Nabi tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyerahkan salat dan sembelihannya dan ibadahnya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seorang yang baca firman Allah "Iyyaka na'budu" dengan penuh perhatian dan perenungan kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian juga surat Al-Fatihah menekankan kepada seorang muslim untuk berhati-hati daripada terjerumus dalam bid'ah dan terjerumus dalam hawa nafsu. Tatkala dia tatkala salat kemudian baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinash shiratal mustaqim," ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga seorang tatkala ingin melakukan bid'ah, ya, ingin beribadah dengan cara-cara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka dia akan berpikir, bagaimana saya mau melakukan bid'ah, sementara setiap hari saya berdoa, berulang-ulang saya berdoa, "Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya Nabi." Sekarang saya ingin melakukan bid'ah yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Oleh karenanya mengingatkan dirinya untuk senantiasa jauh daripada bid'ah. Maka sungguh aneh seorang yang kemudian terjerumus dalam bid'ah, yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Sementara dia terus berjalan di atas bid'ah, jalan yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Hadihi ayyuhal ikhwatul kiram faidah azimah wa dars mubarak istafadnahu min hadihi as-surah. وهو اشتمالها على شرط قبول العمل الإخلاص لله في قوله إياك نعبد والمتابعة للرسول في قوله اهدنا الصراط المستقيم. والكلام عن الصراط المستقيم هذا درس مستقل وله جوانب عديدة وتفصيلات متنوعة نحتاج إلى فهمها وضبطها، ولهذا سيكون حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم عن بيان هداية من هداية سورة الفاتحة المباركة للصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ ومن هم أهل الصراط المستقيم؟ وما هي الأمور التي تعيق الإنسان عن الصراط المستقيم وتحرفه في سيره عن هذا الصراط، إلى غير ذلك من التساؤلات العظيمة حول الصراط المستقيم الذي يقول المسلم مرات وكرات في دعائه في هذه السورة المباركة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وموضوع هذا الحديث لقاؤنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأسأله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. Para pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah yang sangat agung, yang merupakan pelajaran yang penuh barakah yang kita ambil dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah iyyaka na'bud, menunjukkan akan mengingatkan kita akan keikhlasan, dan firman Allah ihdinas siratal mustaqim, mengingatkan kita akan mutaba'at Rasul, bahwasanya kita beramal harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala kita membaca firman Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tentunya kita ingin tahu apa sih makna jalan yang lurus tersebut yang kita senantiasa memintanya berulang-ulang dalam sehari semalam. Syekh mengatakan bahwasanya pembicaraan atau pembahasan tentang siratal mustaqim, ya, ini butuh pelajaran tersendiri, butuh pengajian tersendiri. Karena pembicaraan tentang siratal mustaqim butuh butuh penjelasan yang lebih gamblang dan yang panjang lebar, sehingga insyaallah pada pengajian berikutnya kita akan bahas tentang siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim itu, dan siapakah orang-orang yang telah berjalan di atas siratal mustaqim, dan apakah penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang dari siratul mustaqim atau menyimpangkan seorang dari jalan yang lurus menuju jalan-jalan yang miring. Dan demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada sekitar makna siratul mustaqim. Oleh karenanya insyaallah pada pengajian berikutnya beliau akan mengupas panjang lebar lagi tentang makna siratul mustaqim, yang senantiasa kita minta kepada Allah agar bisa menempuh jalan tersebut sehari semalam berulang-ulang kali. Demikian saja para pendengar Radio Roja pengajian kita hari ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadarah an-nafi'ah. Kita akan selanjutnya ikuti sesi tanya jawab berikut, dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembicaraan kita di kesempatan ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang berikut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dengan siapa Pak, dari mana? Abu Sari Tanjung Priok. Silakan Bapak. Ya, Abu Sari Tanjung Priok. Assalamualaikum. Saya orang yang sering mengucapkan ihdina siratal mustaqim, tapi perilakunya masih seperti mendatangi ziarah-ziarah kubur ke makam-makam yang dianggapnya membawa karomah. Itu gimana saat itu hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abu Syarif, silakan. قول النبي عليه الصلاة والسلام اهدنا الصراط المستقيم كما ذكرت، وسأتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل في اللقاء القادم. دعوة مباركة عظيمة يدعوها المسلم ويسألها ربه سبحانه وتعالى. والواجب على من يدعو الله أن يتبع الدعاء ببذل الأسباب. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تبذل السبب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بسلوكه. وما ذكره السائل من مسألة زيارة القبور، قبور المسلمين أيا كانت، فهذا جاء فيه الحديث، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقبور المسلمين زيارتها مشروعة، وجاء الإذن بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تذكر الآخرة، ومن أجل كذلك الدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. فالصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور ماذا يقولون، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Kita tatkala berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, ya. Saya menjelaskan masalah masalah siratal mustaqim, insyaallah beliau akan jelaskan sebagaimana tadi beliau sebutkan, akan beliau jelaskan lebih panjang lebar lagi pada pengajian kita berikutnya, karena ini merupakan doa yang penuh barokah, ya. Seorang berdoa setiap hari berulang-ulang, ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami orang-orang yang menempuh jalan yang lurus tersebut. Saya mengingatkan orang yang sudah berdoa minta sesuatu, maka dia berusaha mengambil sebab, berusaha mengerjakan sebab agar bisa meraih doa yang dia inginkan tadi. Seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka dia berusaha melakukan sebab-sebab sehingga menjadikan dia bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Tentunya sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menempuh, mengambil sebab-sebab tersebut. Dan apa yang ditanyakan oleh penanya tentang masalah ziarah kuburan, ya, saya mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu disyariatkan. Kita ziarah kuburan siapa saja dari seorang muslim yang meninggal dunia disyariatkan bagi kita untuk menziarahi kuburan tersebut. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dulu melarang kalian untuk ziarah kuburan. Namun sekarang ziarahilah kubur. Kata Nabi, ziarahlah kuburan-kuburan. Karena sungguhnya ziarah kuburan itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat. Oleh karenanya, menziarahi kuburan seorang muslim itu disyariatkan karena dua sebab. Yang pertama, untuk mengingat akhirat, ya. Dan yang kedua, agar kita mendoakan orang muslim tadi dengan ampunan kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat tatkala mereka ingin menziarahi kuburan, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apa yang harus kami katakan tatkala kami menziarahi kubur?" Lihat pertanyaan sahabat. Ingin tahu apa sih amalan yang harus dikerjakan tatkala menziarahi kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar berdoa kepada penghuni kubur dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun." Ya wahai penduduk kuburan, assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian penduduk kuburan, baik dari kaum mukminin maupun kaum muslimin. Kalian telah mendahului kami dan kami insyaallah bikum lahiqun, dan kami pasti menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Inilah doanya, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Oleh karenanya, ziarah kuburan seorang muslim disyariatkan untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan mereka. Naam, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari penelpon yang kedua, ada Ibu Lukman di Pamulang, Tangerang yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Barakallahu fiik. Saya ingin menanyakan, saya pernah baca salah satu buku tafsir bahwa dalam surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 3 ayat pertama adalah untukku, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan 4 ayat berikutnya adalah untuk umatku. Mohon dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksud untuk itu, untuk kita sebagai hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Lukman. الأمر كما ذكرت السائلة ولكن العدد ليس كما ذكرت والذي ذكره أهل العلم هو مستنبط من قول أو مأخوذ من قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي مر معنا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم. وقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أخذ منه أهل العلم أن سورة الفاتحة مقسومة بالنصف بين العبد وبين الرب، وآياتها كما ذكرت السائلة وكما هو معلوم 7 آيات، وإذا كانت مقسومة فمعنى ذلك أن 3 آيات ونصف للرب وهي أول الآية، و3 آيات ونصف للعبد وهي آخر أول السورة، و3 آيات ونصف للعبد وهي آخر السورة، وهذا ذكره بعض أهل العلم أخذا من قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أولها ثناء وتمجيد وتعظيم لله، وهذا خاص بالله، وآخرها دعاء وسؤال وطلب، وهذا خاص بالعبد. هذا يذكرنا بقصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا يحسن قراءة القرآن، فما الذي يجزيني؟ قال: ما الذي يجزيني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال الرجل: هذا لربي، فما لي؟ هذا لربي، يعني هذا كل ثناء على الله وتعظيم الله. قال: هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم ارزقني واهدني وعافني وارحمني. فالشاهد أن أول السورة ثناء وهذا لله، وآخرها دعاء وهذا للعبد. Saya menjelaskan bahwasanya benar bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Fatihah ada 7 ayat, akan tapi pembagiannya tidak 3 dan 4 ya. Para ulama telah mengambil faedah dari hadis qudsi yang di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi tersebut: "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku membagi salat antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian ya. Salat di sini maksudnya Al-Fatihah. Dikatakan Al-Fatihah dengan nama solat karena Al-Fatihah merupakan rukun solat. Seorang yang solat tanpa Al-Fatihah maka solatnya tidak sah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua, ya dua bagian untuk antara aku dan hambaku. Ya, di awal surat Al-Fatihah itu isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir surat Al-Fatihah adalah isinya untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang penuh barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bagi 7 3 setengah ya. Jadi isinya Al-Fatihah itu adalah pujian kepada Allah dan doa-doa permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita dengan sebuah kisah dalam sebuah hadis di mana ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Apa yang bisa mencukupkan aku? Ya, rupanya dia belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala solat, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, dengan berzikir sebagai pengganti Al-Fatihah. Apa kata orang ini? Hadza li Rabbi, famali, kata dia. Ini semuanya pujian untuk Rabbku, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagianku mana? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dia berdoa, Allah merzukni, wa'afini, warhamni, dan seterusnya, doa-doa untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena namanya solat, isinya adalah pujian kepada Allah dan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari penanya melalui pesan singkat. Mohon maaf untuk Anda yang menelpon, kami akomodir dari begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang datang pada malam hari ini. Dari beberapa pertanyaan yang sama, Syekh Barakallahu Fikum, bagaimanakah hukum apabila kita beramal soleh, ketika setelah beramal ada sedikit pengharapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan terhadap dunia kita? Bagi yang berinfak misalnya, ada harapan Allah lipat gandakan, Allah berikan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian ada yang belum mempunyai anak, Allah akan berikan keturunan dan hal-hal lain keduniaan. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah tidak? Demikian dari beberapa pertanyaan. Jazakumullahu khairan. الطاعة والعبادة ثمراتها على العبد دنيوية وأخروية، والعبد يرجو من الله سبحانه وتعالى بركة الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى ذكر في دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا الطاعات لها آثار وبركات على العبد في دنياه وأخرى. مثلا الاستغفار، قال الله سبحانه وتعالى في بركاته الدنيوية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من آثارها وبركاتها الدنيوية السعة في الرزق وطول العمر. وهكذا الأمور. الشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يبتغي بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وكونه يريد حظا من الدنيا من صحة أو بركة في الولد أو بركة في الرزق أو راحة أو سلامة من المخاوف أو غير ذلك من الأمور، هذه لا تتنافى مع الإخلاص إذا كان قصد بعمله التقرب إلى الله عز وجل. Saya menjelaskan bahwasanya ketaatan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu buahnya sangatlah banyak, ya, memberi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan seorang hamba tatkala melaksanakan ketaatan, dia menghendaki dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan di akhirat, demikian juga keberkahan di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa seorang mukmin dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ini permintaan akan keberkahan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di akhirat, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Oleh karenanya ketaatan-ketaatan itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, memiliki buah yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya misalnya istighfar, ya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Ya, dalam surat Nuh, yaitu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Memberi maghfirah kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Nabi Nuh, "Yursilis samaa'a 'alaikum midraran." Dan Allah, setelah kalian beristighfar, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, keturunan yang banyak, dan juga akan berikan harta yang banyak. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya untuk beristighfar akan berkah dunia dan berkat akhirat. Berkat akhirat yaitu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan berkat dunia diberikan hujan yang deras, kemudian diberikan juga harta dan juga anak-anak. Demikian juga misalnya silaturahmi. Silaturahmi merupakan amal ketaatan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunassa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bahwasanya dalam silaturahmi itu ada keberkahan dunia dan ada keberkahan akhirat, yaitu keberkahan dunia dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, dan keberkahan akhirat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim tatkala beramal saleh, ya, dia menginginkan darul akhirah, menginginkan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tidak mengapa baginya untuk menghendaki, ya, keberkahan di dunia, ya, seperti mendapatkan keturunan yang baik, atau dilapangkan rizkinya, atau diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang dia benci. Dan ini semua tidak bertentangan dengan keikhlasan. Sementara yang penting orang itu tatkala beribadah tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak ingin disebut-sebut oleh orang, tidak karena riya dan tidak karena sum'ah, maka tatkala dalam hatinya ada keinginan seperti ini mendapatkan keberkahan di dunia, maka tidak mengapa, kata Syekh. Nam jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian kami angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Syifa di Cibitung, dan dua pertanyaan yang sama yang berkaitan. Syekh, mohon penjelasannya, bagaimanakah hukum apabila sebuah amalan yang pada awal amalan tersebut dalam keadaan ikhlas, namun di dalam proses amalan kemudian tersusupi ada niatan selain untuk Allah, bagaimanakah hukum atau amalan tersebut, apakah diterima ataukah tidak? Kemudian apabila beramal sesuai dengan sunnah, kemudian ketika selesai dari amalan tersebut ada tumbuh perasaan bangga di dalam diri kita, apakah Allah juga akan menerima amal ibadah kita? Jazakumullahu khairan. Al-riya khatirun jiddan. Wal-Nabi alaihi salatu wassalam khafa ala ummatah min al-riya, wa haddara ummatahu min asad al-hadar. Wa بل جاء في بعض الأحاديث قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء قد يكون من أصل العمل، من أصل العمل مثل رياء المنافقين كما قال الله يراؤون الناس، هذا مبطل للدين كله. وقد يكون ليس في أصل العمل، وإنما أعمال الإنسان على الإخلاص، ويكون الرياء عارض وطارئ على العمل، أو على جزء من العمل. فهذا النوع الذي هو الطارئ إذا وجد لا يقبل العمل الذي خلطه الرياء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. والعجب أيضا يتنافى مع الإخلاص، العجب يتنافى مع الإخلاص، ويبطل العمل الذي أعجب به العبد وأصيب به بداء العجب. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية، قال والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلم. فالعجب خطير جدا وداء قاتل، ويجب على الإنسان أن لا يدخل عليه العجب في أعماله. وإذا بدأ يدخل على قلبه العجب يتذكر أولا أن له ذنوب كثيرة، ويتذكر ثانيا أن ذنبه فيه تقصير، مهما اجتهد لا بد أن يكون فيه تقصير. الأمر الثالث يتذكر أن هذا العمل الذي قام به نعمة من الله، وفقه الله سبحانه وتعالى له. وهذه الأمور الثلاثة كما ذكر أهل العلم تطرد العجب عن الإنسان. Syekh menjelaskan bahwasanya riya merupakan bahaya yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi SAW khawatir menimpa para sahabat, menimpa umatnya penyakit riya ini. Bahkan Nabi SAW mengingatkan umatnya dengan peringatan yang keras akan bahaya riya ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhwafu ala ummati asyirkul asgar fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan, menimpa umatku, menimpa kalian, adalah syirik kecil. Tatkala ditanya, apakah syirik kecil tersebut? Kata Nabi, ar-riya. Dan riya bisa jadi dari asal amalan. Sejak awal adalah riya. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Memang sejak awal mereka riya. Dan ini akan menghilangkan amalan seluruhnya. Amal yang dikerjakan akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik, ya, yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tatkala beribadah ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Sejak awal memang sudah riya dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan yang asalnya ikhlas namun di tengah perjalanan datang riya mencampuri amalan tersebut. Kata Syekh, demikian juga amalan seperti ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya menerima amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang tercampur dengan riya meskipun di tengah jalan, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penyakit ujub, seorang yang menjalankan sunnah kemudian dia bangga merasa dirinya hebat bisa mengerjakan sunnah. Kata Syekh, ini juga bisa, ini juga bertentangan dengan ikhlas dan akan menghilangkan, akan menghancurkan amal. Amal yang tadi soleh dibatalkan oleh penyakit ini, penyakit ujub. Ya, oleh karenanya, ini adalah penyakit yang berbahaya. Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Mimiyah, ya, Manzumah tentang adab, ya, kata Al-Hafidh Al-Hakami, wal-ujub fahdharhu innal ujub mujtarifun a'mala sahibihi fi sayyidil arimi. Kata Al-Hafidh Al-Hakami bahwasanya ujub, hati-hatilah kalian terhadap penyakit ujub. Karena sungguhnya ujub itu akan menggeret amalan-amalan pelakunya, amalan yang melakukan amalan soleh, amalannya akan digeret dan dilemparkan ke dalam banjir yang akan menghancurkan amalan tersebut. Oleh karenanya, jika seorang mulai rasa bahwasanya dirinya ditimpa dengan penyakit ujub, mulai bangga dengan dirinya, oh ternyata saya ini juga hebat, ternyata saya bisa menjalankan sunnah, maka hendaknya dia ingat tiga perkara agar menghilangkan ujub tersebut. Yang pertama dia ingat dosanya sangatlah banyak, ya. Seorang itu biasanya ngitung-ngitung kebaikannya, dosanya tidak dihitung. Padahal ingatlah, dosanya pasti banyak. Yang kedua, ingatlah bahwasanya amalan yang dia lakukan tadi pasti ada kekurangan, pasti tidak sempurna. Ya, ingat itu, pasti amalannya tidak sempurna. Yang ketiga, dia harus sadar bahwasanya dia bisa mengerjakan ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh, tiga perkara ini jika diingat oleh seorang hamba, bahwa dosanya sangatlah banyak, dia pasti tidak sempurna dalam beramal, dan ini semata-mata nikmat dari Allah, maka ini saya akan menghilangkan penyakit ujub. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ummu Zahra di Cikarang, Bekasi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Setelah kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon Syekh sebutkan dan jelaskan kiat-kiat untuk beribadah ikhlas mengharapkan wajah Allah, karena saya takut ibadah saya riya dan tidak diterima oleh Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خوف المسلم لا تقبل أعماله هذا أمر طيب. والله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المؤمنين الكمل هذا الخوف. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. ومعنى الآية يقدمون ما يقدمون من الأعمال وهم خائفون أن لا تقبل. فالمسلم بين الرجاء والخوف, بين الرجاء والخوف, يرجو رحمة الله ويخاف أيضا عذاب الله ويخاف أن لا يقبل, ولا يزال يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول, ولا يزكي نفسه مهما اجتهد في العمل ومهما كمل العمل, لا يزكي نفسه بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. فوجود هذا الخوف لا يضر, بل هذا من أمارات الخير, وهو الذي يسوق العبد إلى الإحسان في العمل والإجادة فيه. بينما من الناس والعياذ بالله من يسيء في العمل وهو آمن ويظن أنه من أحسن الناس عملا, وهذه من أمارات الخطر على الإنسان. ولهذا قال الحسن البصري المؤمن جمع بين إحسان ومخافة, والمنافق جمع بين إساءة وأمن. ونكتفي بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang muslim tatkala khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amanat tanda yang baik, ya, merupakan perkara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan sifat orang-orang mukminin yang kumal, yaitu orang mukminin yang iman mereka sempurna, Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, ya, yaitu orang-orang yang mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan dari amalan saleh, salat, zakat, ibadah, sedekah dan yang lainnya. Namun apa? Hati-hati mereka wajilah. Hati-hati mereka dalam keadaan takut. Takut apa? Takut amalan mereka yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri orang-orang yang baik, ya. Oleh karenanya tatkala seorang muslim timbul dalam dirinya rasa takut amalan yang tidak diterima, itu adalah ciri yang baik. Saya menjelaskan seorang muslim dalam kesehariannya, dalam peribadatannya, dia harus berada di antara roja dan khauf, di antara pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan dari Allah karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut akan azab Allah dan takut tidak diterima amalan-amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia senantiasa berijtihad bersungguh-sungguh untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh untuk bisa senantiasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan, jangan sekali-kali mentazkiyah diri. Ya, jangan sekali-kali merasa dirinya sudah, wah, saya sudah pas ini, saya sudah ikhlas, saya sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sekali-sekali mentazkiyah diri, ya, karena kita masih melakukan kekurangan. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengingatkan kembali bahwasanya rasa khawatir, rasa ketakutan tidak diterimanya amalan ini merupakan alamat kebaikan dan tidak akan beri kemudharatan, ya. Bahkan ketakutan ini akan mengantarkan seorang muslim banyak melakukan kebaikan. Ya, yusari'un fil khairat, banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Rasa khawatir dalam dirinya. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengingatkan al-mu'min, seorang mu'min apa? Jama'a bainal ihsan wa khauf, yaitu orang mu'min menggabungkan antara berbuat baik dan khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik menggabungkan antara isaah dan aman. Amalnya jelek namun merasa bahwasanya amalannya diterima. Sebagian orang seperti itu, amalannya buruk, tidak sesuai dengan sunnah, tidak ikhlas, namun dia yakin amalannya diterima. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Demikian saja pengajian yang bisa disampaikan Syekh pada kesempatan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan wasiat-wasiat beliau, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.